إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perjumpaan yang ke-8 dalam daurah yang ketiga ini, membahas dan menjelaskan tentang perkataan Syekh sebutnya dalam kitab beliau At-Tadmuriyah, yaitu tentang pembahasan tahqiqul isbat li asma'il wa sifat wa haqiqatul jam bainal qadar wa syara'. Pembahasan kita sampai pada penjelasan Syekh tentang pembagian manusia dalam masalah ibadah dan isti'anah. Pembagian manusia dalam isti'anah. Syekh menjelaskan bahwa manusia dalam sisi ibadah dan isti'anah terbagi ke 4 bagian. Bagian yang pertama adalah, kata beliau, summa inna nasa fi ibadatihi wa isti'anatihi ala arba'ati aqsamin. Kemudian manusia di dalam beribadah dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi 4 bagian. Fal mu'minuna al muttaqun, orang beriman yang bertakwa, hum lahu wa bihi, mereka adalah orang-orang benar melaksanakan ibadah, menunjukkan semua ibadah mereka kepada Allah dan menggantungkan isti'anah mereka, tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'budunahu wa yasta'inunahu, mereka menyembah Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-mu'minun al-muttaqun, mereka yang menggabung antara amr syar'i wa amr qauni, irada kauniyah dan irada syar'iyah, hakikat syariah, hakikat kauniyah. Ya, nah inilah al-mu'min al-muttaqun. Dalam ibadah mereka hanya menunjukkan segala ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam isti'anah mereka hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini sebenarnya yang telah beliau jelaskan dalam pembahasan-pembahasan berlalu, dimaksud di sini ibadah yang umum, ya, bukan ibadah solat dan puasa saja. Karena definisi ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin af'alin adh-dhahir wal batin. Apa definisi ibadah? Ismun jami' li ma yuhibbuhu Allah wa yardah, yaitu nama mencakup, ya, segala perkara yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Baik terdiri dari ungkapan atau perkataan maupun perbuatan. Baik yang lahir maupun yang batin. Itu ibadah. Menjalankan segala perintah Allah. Perintah ini pun terbagi 2. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Nah, meninggalkan larangan Allah itu ibadah semua, baik yang haram maupun yang makruh. Nah, melaksanakan segala hal itu merupakan ibadah. Meninggalkan yang makruh ibadah, meninggalkan yang haram ibadah, melakukan hal yang wajib ibadah, melakukan hal-hal yang mandub atau sunnah ibadah. Kemudian hal-hal yang wajib pun bermacam-macam. Ada yang berhubungan dengan ibadah qalbiyah, ada yang berhubungan ibadah qauliyah, ada yang berhubungan dengan ibadah al-abdan, ibadah al-badaniyah, ibadah ya yaqum bihal jawarih. Ibadah itu ada yang wajib itu, ada yang berhubungan dengan amalan hati, tasdik, ya, aslul mahabba wal khauf wal raja, amalan hati. Ada ibadah itu yang merupakan perkataan yang wajib, seperti kalimat syahada, mengucapkannya. Kemudian ada lagi yang merupakan berhubungan dengan perbuatan anggota badan. Demikian pula ibadah-ibadah yang sunnah atau mustahabbah atau mandubat, al-mandub. Terdiri dari demikian pula ada ibadah amal qalbi yang mustahabbah, ada amal al-lisan al-mustahabbah, ada amal al-jawarih yang mustahabbah. Demikian pula dalam perkara yang haram, ya, ada yang berhubungan dengan hati, yaitu meyakini sesuatu yang diharamkan Allah ada haram, itu wajib, ya, i'tiqad. Nah, kemudian ada yang berhubungan dengan bentuk lisan yang diharamkan, di bergunjing, mengupat, melaknat, ya, berbohong, seterusnya. Yang ada pula yang diharamkan berupa perbuatan anggota badan, mencuri, berzina, makan riba, dan seterusnya. Al-makruhat demikian pula terdiri juga terdiri dari apa? Amalan hati, amalan lisan, dan amal jawarih. Diluas cakupan ibadah di sini, ya. Jadi orang-orang mukmin al-muttaqun, orang mukmin al-muttaqun, apapun ibadah qalbiyahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, ibadah qalbiyah au qauliyah au badaniyah, semuanya mereka arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram, semuanya demi mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut adanya polisi, karena takut adanya pemecatan dan seterusnya. Tapi dasar dia meninggalkan itu imanuhu billah, yaqinuhu billah. Nah, itu ibadah orang beriman. Di samping itu dia juga beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ini menggabung antara amrul syar'i, ya, kemudian juga mereka selalu dalam sekecil apapun urusannya, betapapun hebatnya sebab-sebab yang telah dimilikinya, mereka tetap selalu isti'anah dan tawakal, berharap semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebelumnya beliau sudah jelaskan dalam masalah asy-syara', urusan agama itu memiliki dua asal, al-ilmu wal amal. Kemudian yang kedua apa? Al-istighfar. Manusia mahalul khata' kama yuqal. Manusia tidak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Manusia banyak punya kesalahan. Tapi sebaik orang bersalah apa? Bertaubat. Jika dia sempat lupa apa namanya? Lalai melakukan yang wajib, malas melakukan hal yang sunnah dan seterusnya, ya. Jika dia telah melakukan kealfaan kesalahan, dia tutup dengan apa? Istighfar. Walaupun dia melaksanakan ibadah sekalipun, dia tetap banyak beristighfar. Sebenarnya Rasulullah SAW dalam sehari kata beliau, dalam satu riwayat 70 kali lebih, dalam satu riwayat 100 kali lebih. Kenapa? Karena mungkin dalam pelaksanaan ibadah itu ada hal-hal yang kurang, ada tercampuri perasaan-perasaan kurang ikhlas dan selamacamnya. Maka disempurnakan dengan istighfar. Dalam isti'anah kepada Allah ada dua aslun. Nah, asal yang pertama apa? Dalam beriman kepada takdir ada dua asal. Yang pertama apa? Al-isti'anah billah wa tawakkul alaihi. Betul-betul itu berarti orang itu betul-betul mentauhidkan Allah, betul-betul yakin dan mengantukkan segala harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolong selalu setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa? Diilahi dengan sabar. Itu orang beriman, dia beribadah juga isti'anah. Ibadahnya tadi dua asal, al-ilmu wal amal, kemudian istighfar dan beriman kepada takdir yang memiliki dua asal, isti'anah dan sabar. Baik. Ta'ifah, dan bagian yang kedua adalah ta'buduhu min ghairi isti'anah wala sabar. Yang kedua adalah bagian orang yang beribadah menyembah kepada Allah tetapi tidak mempedulikan isti'anah dan sabar. Siapa mereka? Yaitu bagian yang beliau sebutkan sebelumnya, indahum ta'zimu syara', mereka mengagungkan perintah agama dan larangan agama, tapi mereka menafikan qadar. Siapa mereka? Mu'tazilah. Mereka hilang janib, melalaikan sisi isti'anah billah dan juga sabar. Sehingga mereka, kenapa mereka demikian? Karena menurut mereka segala apa yang diinginkan manusia itu tergantung kepada manusia itu sendiri, tidak ikut campur tangan Allah di dalamnya. Sehingga mereka tidak ada isti'anah. Maka orang-orang begini, ya, fatajidu inda hadihim tahriyan lit'a wal wara', eko akan menampakkan sebagai mereka nanti orang yang rajin beribadah, taat, memiliki wara', waluzumus sunnah, rajin melaksanakan sunnah. Lakin laisa lahum tawakkul wa isti'anah wa sabar, dia tidak punya prinsip tawakal dan isti'anah kepada Allah dan sabar. Bal fim ajizun wa jaza, justru orang ini bila memiliki situasi sulit dia kalut, dia marah, dia kecewa, dia frustasi. Kan ada juga orang ahli ibadah, salat rajin, bersedekah rajin, macam-macam rajin, tiba ketika ada musibah sedikit gelimpangan dia, enggak sabar. Atau ketika dia sukses tidak bersyukur, tidak menyadari itu atas bantuan Allah, tapi dia yakin ini berkat usaha saya, karena dia tidak beriman dengan takdir. Paham bedanya? Maka orang ini mungkin dia ahli ibadah, rajin puasa, zakat, haji, berzikir, tapi datang musibah, maka orang-orang begini akan terlihat bagaimana dia tidak beriman kepada, meratap, berteriak, memukul diri sendiri dan macam-macam ketika datang musibah. Ini orang tidak beriman dengan takdir tadi. Ini mazhab siapa? Mazhabnya orang Mu'tazilah. Maka antum lihat orang-orang yang berpaham ini, khususnya orang sekuler kan banyak begini nih. Ya, atau tingkatan orang-orang awam juga seperti ini kadang-kadang. Ya, dia rajin beribadah, tapi ketika ada ujian, udah kalang kabut dia. Ya. Jaza, dia memiliki jaza wal ajz. Lemah, enggak sabar. Jaza kalut. Bahasa kitanya itu jaza itu kalut orangnya. Ngamuk, marah dan seterusnya. Ya. Karena dia tidak percaya segala sesuatu itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini bagian keberapa? Ketiga. Ada jenis manusia yang begitu, lupa isti'anah kepada Allah SWT, pede dengan apa? Dengan diri sendiri. Ini gak benar. Karena dia ta'zimu syara' ada dia, tapi mereka tidak beriman dengan takdir, sehingga melupakan sisi isti'anah dan tawakal dan sabar dalam menimpa hal-hal yang dihadapi dalam kehidupannya dia. Maka orang-orang begini banyak dalam kehidupan. Tapi ada musibah nanti yang keempat itu. Tidak ibadah, tidak juga isti'anah. Ada enggak manusia begitu? Iya. Ya. Nah, yang ketiga ini. Yang ketiga, ta'ifatun fim isti'anah wa taqul sabar. Nah, dia dari sisi isti'anah, tawakal dan sabar luar biasa dia. Luar biasa. Berdoa banyak pada Allah, berzikir apa, mohon selalu pada Allah. Tawakalnya tinggi, sabarnya tinggi, sehingga enggak perlu jaga dia usaha-usaha. Duduk aja nunggu sedekah di masjid kadang-kadang. Ini mazhabnya siapa? Jabriyah. Nah, Ini kebanyakan orang-orang sufi, maka di sini untuk melihat. Jadi kalau orang sufi istianahnya kelihatan banget, tapi ibadahnya dia gimana? Nah, di sini ta'ibatun fihim istianah wa tawakkul sabar. Menggeri istiqomah ala amr, tapi dia lupa, tidak istiqomah dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan agama ini. Sedikit-sedikit mohon pada Allah. Ini orang ini kalau antum lihat, coba lihat, dia itu ketika ada musibah dikit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, teriak-teriak ya. Pamannya, oh ada kapal lagi oleng atau apa, pasti teriaknya Allah, ya Allah, ya Allah. Antum lihat, ketika ada gedung roboh, ya wanita-wanita yang tidak berhijab yang baru, dia ngomongnya apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya semua kan panggil ya Allah semua, isti'anah sama Allah semua, betul enggak? Iya. Orang musyrikin ketika berada di tengah lautan, karena Allah kisahkan, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhsiluddin. Jika mereka berada di tengah lautan, datang ombak, badai semacam, doanya sama Allah, ikhlas luar biasa. Ya. Tetapi falamma najam lal barida musyrikun. Namun setelah salam ke barat daratan, kembali lagi bersiri. Cuma antum lihat. Ketika musim gempa dulu, lihat orang rajin ke masjid, ramai masjid, pengajian ramai. Seminggu setelah itu orang kembali lagi. Itu modelnya siapa? Orang yang isti'anahnya dengan Allah tapi melalaikan perintah syar'i. Atau melihat banyak itu. Ya. Enggak salat enggak. Ya. Melalai dari perintah syar'i. Tapi kalau ngomong masalah isti'anah billah atau apapun, wah hebat dia. Tawakalnya hebat, katanya dia begitu. Tapi dia melalaikan perintah-perintah agama. Ini gambarannya orang ini tidak membesarkan perintah agama, tapi hanya menyadari dia makhluk yang lemah, dan kemudian dia hanya masalah isti'anah saja yang berat dalam dirinya, yang banyak. Tawakal dan sabar itu aja dia. Ya, tapi beramal enggak? Ngambil asbab tidak? Nah, ini banyak di tengah masyarakat. Prakteknya banyak sebetulnya. Sebetulnya mazhab ini mazhab Jabriyah. Jabriyah ini tengah masyarakat tidak lampak gerakannya, tapi banyak yang berpaham demikian sebab hakikatnya. Gitu. Seakan-akan dia menyerah dengan takdir, gitu. Tapi tidak menjalankan perintah agama. Faqad yumakkan ahaduhum wa yakunu na'un min hal batinah. Nah, kata beliau kadang-kadang orang begini karena isti'anahnya kuat dengan Allah, kadang-kadang orang begini punya karomah, peristiwa-peristiwa. Ya min hal batin wa zahiran. Kadang-kadang secara batin zahir dia punya na'un minal hal. Hal itu maksudnya di sini ada kondisi tertentu. Ya, kelihatan istimewa dia. Wa yu'ta minal mukhasyabat wa ta'sirat. Di mana orang ini kadang-kadang diberi oleh Allah ujian, dia itu yu'ta minal mukhasyabat ya wa ta'sirat. Dia punya semacam perkara-perkara yang aneh-aneh. Maka dia memang mohon kepada Allah, tapi dalam ibadahnya itu tidak mengikuti perintah syar'i. Umpamanya puasa 40 hari ya, bertapa di sebuah sungai, sebuah gua. Kan gitu, ada praktiknya begitu-begitu mereka. Nah, Allah berikan fitnah sama dia. Dia memiliki hal-hal perkara-perkara yang aneh-aneh yang pemunya. Nah, kadang-kadang kata beliau dia memiliki yu'ta minal mukhasyabat ta'sir. Malam itu sinful awal. Yang mana level pertama dan kedua tadi enggak memiliki seperti itu. Nah. Walakin la akibata lahu, tetapi dia tidak punya akibat lahu, tidak ada keberuntungan baginya di akhirat kelak. Jadi untuk bagaimana? Cuman kita katakan tadi, orang musyrikin ketika berdoa kepada Allah di tengah lautan, musyrik itu diselamatkan Allah enggak? Hah? Diselamatkan Allah kan? Falamma najam ilal bari, falamma najam ilal bari idahu musyrikun. Allah selamatkan ke daratan mereka. Padahal musyrik itu karena isti'anahnya kuat kepada Allah. Gitu. Tapi ibadahnya enggak. Tidak ibadah untuk Allah. Orang musyrik mana beribadah kepada Allah? Ya musyrik. Maka Allah beri. Nah, ini yang antum lihat kadang-kadang Pokoknya orang ini bermaksiat, melakukan bid'ah-bid'ah yang banyak. Ada perkara-perkara yang aneh pada dirinya. Boleh saja. Istidraj namanya itu. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal 'aqibatu litaqwa, karena fa in laysa minal muttaqin. Karena orang ini tidak termasuk orang muttaqin, karena dia tidak menjalankan ketaatan kepada Allah. Hanya dia isti'anah dan tawakal aja sama Allah. Tapi dia menjalankan perintah-perintah agama hanya sisi kadar takdir yang diimani oleh dia. Sedangkan akibat kebahagiaan itu hanya milik orang bertakwa. Fal awwaluna lahum dinun dha'if. Nah, kalau yang sebelumnya agamanya lemah, tetapi walakinahu mustamirun baqin illam yusibhu sa'ibu bil jazaa. Karena walaupun lemah kondisi yang kedua tadi, dia ada ibadah tapi tidak isti'anah dengan Allah, walaupun agamanya lemah tapi dia selalu melaksanakannya, mustamirun, senantiasa berkesinambungan, selama hal itu tidak dirusaknya dengan kekalutan dan kelemahannya. Itu yang maksud tadi mazhabnya orang, ya ibadahnya tinggi tapi tawakal dan isti'anahnya kurang. Wa haula hadim hal wa quwwah. Kalau orang yang ketiga tadi jenisnya isti'anahnya kuat, tawakalnya kuat tapi tanpa ada menjalankan perintah-perintah agama ini, ya kadang-kadang dia punya kondisi-kondisi yang ya hal, kondisi yang mengagumkan dan kekuatan. Walakin la biqalu illa ma wafaqa fihi al-amr. Dan tidak ada yang tersebut begini kecuali perkara yang dia sesuai dengan perintah Allah, wa tawafihi sunnah, dan perkara yang dia ikuti dalamnya sunnah. Wa syarul aqsam, bagian yang terburuk. Bagian yang terburuk dari empat bagian tadi, yaitu yang tidak beribadah, tidak ada isti'anah. Mereka adalah orang-orang mulhidin, ateis, karena tidak menyekutukan ada Tuhan dan tidak ada menyembah Tuhan. Man la ya'buduhu wa la yasta'inu, yaitu orang tidak menyembah Allah dan tidak boleh berpohon pertolongan pada Allah. Wa huwa la yashhadu anna amalahu lillah wa la annahu billah. Dia tidak pernah merasa amalnya untuk tuju kepada Allah dan juga tidak pernah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada juga manusia ini. Ibadah enggak, isti'anah juga enggak dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu sesuai tingkatannya. Yang lebih afdal yang pertama memiliki ibadah dan isti'anah, yang kedua ibadah tanpa isti'anah, yang ketiga isti'anah tanpa ibadah, yang keempat tidak ibadah, tidak isti'anah. Manusia yang terburuk, ya, beribadah tidak kepada Allah sedikit pun, kemudian jika ditimpa musibah dan takdir dia pun kalut seperti orang bunuh diri, ya, orang-orang Jepang umpamanya, kebanyakan mereka bunuh diri segala macam, gagal dalam ketiga dalam sebuah urusan mereka. Nah, itu keberuntungannya orang yang beriman dengan takdir baik. Ya, dengan takdir baik dan buruk itu dia dikendalikan oleh imannya, dan bagaimana dia memahami takdir itu dengan sempurna dan baik tidak menghalainya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak beralasan dengan takdir ketika meninggalkan perintah-perintah agama. Nah, ada orang beralasan dengan takdir ketika meninggalkan perintah agama. Fal mu'tazilah wa nahwuhum. Adapun orang Mu'tazilah dan orang-orang yang seperti mereka, minal Qadariyah, dari kelompok Qadariyah. Siapa itu Qadariyah? Siapa tadi Qadariyah? Orang yang menafikan takdir baik dan buruk dari Allah, justru tidak mengakui adanya takdir Allah menentukan tentang keciptaan terhadap perbuatan makhluk. Mereka mengatakan yang menciptakan perbuatan makhluk itu makhluk sendiri, gitu. Yaitu menafikan apa na isti'anah. Alladzi ankaru al-qadar hum fi ta'dhimil amr wa nahyi wal wa'i wa'id khair min haula al-jabriyah. Mereka-mereka ini, Qadariyah ini, mengingkari takdir. Ya. Tetapi mereka dalam masalah mengagungkan perintah agama dan larang agama, janjian baik dan janjian buruk, ancaman di akhir kala, lebih baik daripada mereka Jabriyah. Jabriyah yang tadi mengatakan ya bahwa makhluk tidak punya pilihan, ya. yang gulu dalam menisbatkan qadar, ya jabriyah qadar, alladzina yu'ridu 'an syara' wal amru nahi, yang mereka berpaling dari mengikuti agama dan perintah-perintah dan larangan agama. Wasufiyahum fil qadar wal musyahada, adapun kelompok sufi mereka dalam masalah takdir dan penyaksian tentang tauhid rububiyah, pengakuan terhadap tauhid rububiyah, lebih baik dari orang mu'tazilah. Akan tetapi di tengah mereka ada satu macam yang berpaling dari menjalankan perintah-perintah agama dan tidak percaya dengan ancaman janjian baik dan ancaman azab. Hatta yaj'alu al-ghayah ya musyahadah tauhid rububiyah, sehingga mereka hanya mengatakan tujuan terakhir dari sebuah keyakinan ibadah mereka itu adalah musyahadut tauhid wal fana fi dzalik, cukup mengakui tauhid rububiyah, mengakui adanya pencipta dan lenyap di dalam tauhid rububiyah itu. Al fana tadi orang sufi memiliki dua, ya fana syuhud wa fana wujud, syuhudus siwa wa wujudus siwa. Jadi itu menurut mereka tingkat keimanan yang tinggi, sampai tidak melihat di dalam dunia ini kecuali hanya wujud Allah, atau sampai pada keyakinan menurut mereka tidak ada yang wujud ini kecuali wujud Allah sendiri, semua wujud makhluk wujud Allah. Itu keyakinan sufi yang tadi kita jelaskan. Faisiruna ayatul mu'tazilina, tapi hakikatnya mereka juga bisa disebut mu'tazila karena mereka mengucilkan diri dari jamaah kaum muslimin. Wa sunnatihim, dan sunnahnya kaum muslimin. Fa hum mu'tazila min hadzal wajh, mereka juga bisa disebut dari sisi ini mu'tazila karena memiliki paham yang asing dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Faqad yakunu ma waqa'u fihi minal bid'ah syarran min bid'ah ulaikal mu'tazila, boleh jadi ya bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan lebih buruk, lebih berbahaya daripada bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Yang dari sisi beriman kepada takdir, orang Jabriyah lebih baik. Dari sisi mengikuti perintah agama, pengagungan terhadap perintah agama, orang Mu'tazilah lebih baik. Itu aja sisinya yang baiknya. Maka kalau antum melihat, semua aliran sesat itu hakikatnya adalah mengambil separoh-separoh dari agama ini. Itu sudah semua itu. Antum bisa ambil lihat. Antum bisa deteksi semua aliran sesat itu yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Orang Qadariyah melihat dalil-dalil bahwa Allah tidak menzalimi hambanya, bahwa makhluk memiliki kehendak semacamnya, diingkari oleh dia tentang takdir Allah. Orang Jabariyah melihat dalil-dalil Allah ala kulli syai'in qadir, semua Allah yang berkuasa, semua adalah makhluk Allah. Nah, akhirnya meringkari tentang adanya kehendak dan pilihan makhluk, ikhtiar dan seterusnya. Jadi mereka tidak bisa menggabungkan dua dalil ini, mengambil sebagian. Antum lihat apa saja kelompok dalam Islam, maka seluruh mereka itu sifatnya adalah yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Ambil separoh-separoh. Orang Syiah ngambil dalil-dalil beriman dengan ayat dan hadis-hadis tentang kemuliaan Ahlul Bait, tapi meninggalkan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang meninggalkan tentang kemuliaan para sahabat. Orang Khawaris mengambil ayat-ayat yang mengancam bagi orang melakukan maksiat dan dosa, tapi lupa dengan dalil-dalil yang dimana Allah menjanjikan ampunan bagi orang pelaku dosa. Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Ambil apa saja. Orang Ahlul Kalam, para Mu'attilah mengambil ayat-ayat tanzih sebagai dalil untuk menafikan sifat dan lupa dengan ayat-ayatul isbat yang menyatakan Allah itu punya sifat. Orang Musyafihah mengambil dalil-dalil tentang penetapan sifat bagi Allah, lupa dengan ayat-ayat mensucikan Allah itu tidak mirip dengan makhluk. Ambil apa saja sampai dalam dunia kepemikiran dan bid'ah, pasti ini terdapat dari semua kelompok bid'ah. Dan inilah awal kesesatan Ahlul Kitab juga begitu. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman dengan sebagian isi Alkitab dan mengambil sebagian dan meninggalkan bagian yang lainnya. Atau ambil saja misal apa saja. Ya. Cari apa saja al-bid'ah, pasti ghulu fi janib wal jafa fi janib. Ada hal yang berlebihan dalam menyikapi. Maka sumber bid'ah kesesatu ada empat. Yang pertama, tabisul haq bil batil, mencampur adukan antara hak dan yang batil. Ini sikapnya ahlul kitab juga. Wala talbisul haq bil batil, yang kedua sumber terjadinya kesesatan dan bid'ah itu kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Ini terdapat lanjutan dari ayat tadi. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Penyembunyian. Kan orang Yahudi, kenapa dia mempengaruhi? Dia sembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada dalam Taurat dan Injil itu. Orang Nasara juga begitu. Supaya kaumnya tidak beriman. Demikian semua ahlul bidah, mereka akan sembunyikan kebaikan-kebaikan ahlus sunnah yang dimunculkan keburukan-keburukan itu. Kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Syiah, menyembunyikan kebenaran kemuliaan para sahabat. Dan seterusnya, ambil apa saja. Yang ketiga adalah al-ghulu. Nah, ghulu. Iyakum wa ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qalakum al-ghulu fid din. Rasulullah SAW, wala ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, hai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam masalah agama. Ghulu adalah sumber kesesatan. Ambil dalam masalah apa saja. Ghulu dalam kubur salihin, membuat orang mengagungkan kuburan. Ghulu dalam memuji Rasulullah SAW, ghulu dalam salawat, dan ghulu dalam bahasa tal, ghulu dalam masalah ini, itu sumber kesesatan. Yang keempat adalah apa? Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd, yaitu apa? Memilah-milih kebenaran yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan budayanya, yang sesuai dengan pendapat jamaahnya, yang sesuai dengan keputusan organisasinya, diambil. Yang tidak sesuai, enggak mau. Itu sumber-sumber kesesatan dan kebatilan. Yang pertama apa? Tabisul haq bil batil. Itu bid'ah itu. Karena bid'ah itu kalau batil secara murni enggak akan ada orang ikut. Enggak akan ada orang mau ikut. Tapi dicampur bumbu-bumbu ada yang menarik dari sisi agamanya umpamanya. Contoh ya, goyang dengan sambil zikir gitu. Tertipu orang dengan itu. Banyak sekali contohnya dalam masalah tabisul haq bil batil itu, banyak sekali. Yang mencoba doa yang batil. Kemudian kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Ini semua sifat ahlul kitab. Yang ketiga apa? Al-ghulu. Yang keempat? Nah, memilah-milah dalil-dalil syar'i. Ahlul kalam kan juga begitu. Enggak mau ngambil hadis ahad dalam masalah akidah. Kenapa dibeda-bedain? Juga ahlul kalam mereka membagi-bagi juga. Kalau ayat itu sifat, boleh ditakwil. Lalu kalau ayat-ayat bicara masalah hari akhirat, mereka namakan sam'iyat. Itu enggak boleh ditakwil. Nah, akhirnya terjadi kepatalan ketapa ketika orang-orang batiniyah mentakwil semua ayat. Ayat asma' sifat, ayat sam'iyat, itu ayat-ayat bicara masalah akhirat, itu dinamakan sam'iyat oleh orang ul-kalam, ditakwil semua oleh dia. Dan awamir wa nawahi ditakwil semua oleh dia. Ketika dibantah, kenapa kamu bolehkan mentakwil ayat ini dan ini tidak boleh, mana yang mengkhususkan? Nah, bingung tar ahlu takwil itu. Kenapa anda boleh mentakwil ayat-ayat sifat dan tidak boleh mentakwil ayat-ayat al-awamir wa nawahi? Apa yang membuat dalangannya? Di sini boleh, ini tidak boleh. Mana kaidahnya? Mana dalilnya? Anda memilah-milah ini. Akhirnya robohlah agama ini. Makanya orang-orang batinnya mentakwil. Salat apa? Puasa menyembunyikan rahasia guru. Gitu. Haji berkunjung ke kuburan guru. Nah, itu mereka ada rumus-rumus yang mereka takwil semua itu. Nah, coba fatalnya akibat itu. Ya. Baik. Itu Jadi bagaimana sumbernya terjadi kesesatan? Ya. Itu dengan memilah-milah, milih sesuai seleranya. Yang cocok diambil, yang enggak cocok enggak diambil. Termasuk sebagian orang telah mengaku dan dakwah sunnah hulu dalam masalah tahzir. Karena tahzir itu lagi ngetren, lagi apa, dia suka sesuai dengan keinginan dia, dia ambil dia. Ini kerjanya tahzir, tahzir, tahzir. Ini hulu. Misyanil bidah. Hulu fi tahzir kal hulu fi takfir. Orang-orang radikal hulu dalam takfir. Dan sana ada jemaah yang hulu fi tahzir. Setiap yang salah apa aja dibantai semua. Ya, tidak salah pun ditakwil supaya dia dianggap salah dan seterusnya. Jadinya begitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Bagi kita semua, jangan gulu. Baik kepada ustaz. Sekarang ini ada orang gulu kepada ustaz. Ya, ngefan istilahnya. Wah, gila-gilaan. Ada sebagian yang nyumbangnya ratusan juta kepada ustaz sendiri. Belikan ini, belikan itu. Bahal itu gulu namanya. Ini fitnah terjadi dalam dakwah ini, membuat sebagian orang-orang yang ngefan kepada ustadznya mengelontarkan dananya kepada ustadz, nyumbang ustadz, nyumbang terus. Sementara di sana banyak sekali proyek-proyek dakwah yang terlantar, tidak pernah disumbangin. Gulu, hati-hati. Ya, ini musibah besar adalah masalah apa namanya fan ini sekarang yang, ya, antum lihat kalau datang ustadz ini, wah yang hadir, wah luar biasa. Cuman begitu doang. Hanya hura-hura begitu aja, ngefan begitu doang. Tapi yang akhlak tidak berubah, ibadah enggak berubah, keyakinan enggak jelas, maka akhirnya coba lihat para pengikut fan ngefan itu enggak jelas ngajinya ke sana sini. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah, kemana arah hijrahmu. Kan sekarang sama now istilahnya hijrah, taubat istilah dengan hijrah kan. Nah, kemana arahmu? Enggak jelas. Ya, awas pada dengan ini. Hati-hati. Jadi itu adalah empat pintu kesesatan yang Allah tegur Alkitab dalamnya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan ikuti sunnah Alkitab itu. Ya. Baik. Kemudian sehingga mereka berkesimpulan orang-orang yang meninggalkan awamir dan terlalu ekstrim dalam meyakini takdir tadi, yaitu memiliki paham tadi al-fana, ya, dalam zat Allah. Faisiruna aidan mu'tazilina, ini sudah kita baca, mereka juga mengasingkan diri dari jamaah kaum muslimin dan sunnah mereka, maka di sini mereka juga bisa disebut mu'tazilah. Waqad yakunu ma waqa'u fihi minal bid'ah syarran min bi'ati ulaikal mu'tazilah, boleh jadi bid'ah yang mereka terjerumus ke dalamnya lebih parah dari bid'ah yang dilakukan oleh mu'tazilah. Wakil ta'ifataini nasha' minal basrah, kedua kelompok ini Jabriyah dan Qadariyah dari mana lahirnya? Dari Basrah. Ya, Basrah dan Kufah itu memang sumber fitnah. Karena Rasulullah SAW dalam hadis menunjukkan ketika di Madinah belum menunjuk ke arah timur atau daerah Najd, itu maksudnya Baghdad, daerah yang tinggi dari Jazirah Arab ke Madinah gitu. Al-fitan al-huna al-fitan hauna al-fitan hauna. Rasulullah menunjuk fitnah akan datang dari sisi ini, dari sisi ini. Tapi orang, sebagian orang mengatakan Najd itu maksudnya adalah tempat lahirnya Muhammad Wahab. Maka Muhammad Wahab adalah fitnah ini dimaksud oleh Rasulullah SAW. Nah, ada juga itu yang menafsirkan demikian hadis itu. Itu yang menafsirkan itu adalah orang-orang yang anti dakwah Wahabi aja. Kalau lihat tafsiran semua ahli mudahidisin, tidak ada yang mengatakan Najd yang maksud Najd Riyadnya Saudi, bukan. Dimaksud Najd itu daerah yang tinggi ke arah Irak dan Masrah. Dan dalam peta sejarah, aliran-aliran sesat bahkan Dajjal akan keluar dari daerah sana. Khawarij Kufah, Haruriyah Kufah, Syiah di Kufah. Kemudian Basrah lahir apa? Mu'tazilah, Jabriyah dan Qadariyah dari semua sana. Sufiyah dari sana, Sufi Basrah juga. Ya. Semua kelompok-kelompok setan lahir di arah sana. Maka Rasulullah sudah pesankan, al-fitan hauna, al-fitan hauna. Ya. Baik. Wa inna madinullah. Nah, sekarang beliau bicara tentang agama Allah. Ya, ini beliau menjelaskan tutup risalah beliau ini, ya, dengan kesimpulan atau memberikan penjelasan yang harus kita pahami dalam agama ini dan bagaimana harus kita beragama. Ya. Beliau menjelaskan, wa inna madinullah ma ba'atha bi rusulah. Sesungguhnya agama Allah itu adalah apa yang Allah utus dengannya rasulnya. Bukan budaya. Bukan peninggalan nenek moyang. Dan hari ini orang ingin menghidupkan kembali hujah-hujahnya kaum musyrikin dengan istilah budaya, kearifan lokal. Sehingga kearifan lokal dan budaya lebih tinggi kedudukannya daripada agama. Ini hujahnya orang musyrikin dahulu. Wa idza qila hum muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina ali abana awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Bila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang turunkan Allah, jawab mereka apa? Kami hanya mengikuti budaya-budaya yang telah kami warisi dari nenek moyang kami, sekalipun nenek moyang mereka tidak mempunyai akal dan tidak mendapat petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat menyebutkan di mana orang musyrikin menolak wahyu yang dibawa oleh para rasul itu karena tidak sesuai dengan budaya. Sebetulnya mereka-mereka yang menentang agama Allah sudah kehabisan cara. Kehabisan. Sehingga tidak mampu dengan istilah fundamentalisme, ekstremisme, radikalisme, terorisme. Masih aja Islam justru semakin kuat, semakin berkembang gitu ya. Karena umat ini semakin ditekan, dia akan semakin bangkit. Disitulah bangun dia. Kalau enggak ada musuh, umat ini tidur aja. Itu salah satu hikmah. Banyaknya muncul alir sesat itu di satu hikmah adalah para da'i-da'i yang diberi taufik oleh Allah SWT untuk berjalan menegakkan agamanya, mereka bangun, mereka membaca, mereka belajar, mereka lakukan penelitian-penelitian dalam kitab-kitab para ulama. Bagaimana menjawab syubhat-syubhat ini? Tantangan itu dihadapi dengan ilmu. Ini sebagai motivasi sebetulnya, pancingan. Ya, salah satu hikmah Allah ingin membagikan agamanya, Allah bangkitkan pula orang-orang yang akan menghina agamanya, lalu ada orang membela. Hikmah besar untuk melihat, ya, dengan munculnya paham liberal macam-macam, para ustaz-ustaz, ya, berupaya membela paham yang benar ini. Mencari dalil, membaca kitab-kitab ulama, itu hikmahnya. Taib, maka agama, apa budaya-budaya sekarang karena mereka kehilangan apa cara lagi, mereka ajak manusia untuk fanatik dan ta'asub kepada peninggalan nenek moyang mereka dengan bahasa istilahnya kearifan lokal dan budaya, sehingga tercipta sebuah istilah namanya Islam Nusantara. Nanti akan ada pula mungkin Nabi Nusantara gitu. Terus Quran Nusantara. Terus kiblat Nusantara dan sholat Nusantara. Padahal Islam itu kan satu. Enggak ada Islam Nusantara, enggak ada Islam ini. Islam itu hanya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebut umpamanya Muslim Nusantara, benar itu, Muslim Nusantara. Karena Muslim, kalau Muslim yang disebut, Muslim itu belum tentu juga menjelaskan Islam secara benar. Tapi kalau disebut Islam Nusantara, ini enggak benar. Islam tidak ada, Islam itu hanya satu, enggak ada nama Islam Nusantara, Onan Nusantara. Dan ada anak yang namanya Islam, apa nama Islam mereka? Islam radikal atau Islam ini, enggak ada. Islam itu hanya satu, Islam. Di bawah Nabi Muhammad SAW. Yang radikal mungkin bisa dikatakan Muslim radikal, betul, seorang Muslim mungkin sebagai Muslim juga mungkin ada radikal, betul itu istilah itu, ya. Tapi tidak benar disebut Islam Jahmiyah, Islam Sufi, enggak ada. Ya Muslim Sufi mungkin, Islam itu hanya satu. Inna dina indallahi Islam. Ya, tidak ada embel-embel Nusantara atau non Nusantaranya itu. Karena nanti apakah orang Islam Nusantara bisa membuat surga Nusantara? Hah? Terus nerakanya surga neraka Nusantara. Ini cara-cara mereka bagaimana untuk mengadu domba sesama muslim. Ini caranya, cara halus mengadu domba sesama muslim, dibuat kelompok-kelompok dalam Islam. Kan mereka gagal membuat berbagai fitnah, ya, seperti yang mengaku rasul atau nabi terakhir seperti Musaddiq, siapa namanya? Nah, itu kan terbukti dia dibayar. Memang sebagian aliran Islam ini muncul karena ada proyeknya, ada duitnya, ada dibayar. Berantum tahu. Ini proyek Islam Nusantara ini begitu. Karena sudah ada rencana ini dalam yaitu konsensus Kolombo. Masih di masa tahun 60-an itu sudah ada rencana ini itu. Mengistilahkan di situ disebut Islamnya yang benar yang datang dari Arab disebut Islam Arab. Maka tokohnya disebut Muhammad Nasir oleh dia. Kemudian mereka ingin membenturkan ini dengan istilah Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu udah lama, proyek udah lama sebetulnya. Ini upaya-upaya kristenisasi dari dulu itu. Jadi ini sebetulnya proyek adu domba sesama muslim. Ya. Sehingga orang fanatik dengan budayanya, bukan dengan agamanya. Bukan dengan Al-Qur'an, bukan dengan sunnah. Gitu. Baik. Kemudian maka di sini sesungguhnya agama Allah itu apa yang Allah tutus dengannya rasulnya, bukan yang dibuat-buat oleh manusia. Wa anzala bihi kutubah, yang diturunkan dengannya kitab-kitab sucinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa siratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus yang kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinash siratal mustaqim. Wa huwa tariqu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa siratul mustaqim itu? Jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina an'amta alaihim. Kenapa beliau sebutkan ini? Karena nanti sebetulnya poinnya ingin beliau jelaskan di sini adalah pentingnya berjalan dalam memahami, mengamalkan agama ini sesuai dengan konsep yang dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat. Ini poin yang mau disampaikan situ. Yaitu ittiba' manhajus salaf, itu yang baru tutup di sini. Melencengnya Qadariyah, melencengnya Sufiyah, melencengnya Jabariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, semuanya itu karena menyelisihi manhajus sahabat. Itu saja. Kuncinya itu. Karena semuanya menyelisih manhaj sahabat, maka akhirnya mereka terpencar-pencar ke berbagai pemahaman yang menyesatkan. Awal firqah lahir dalam Islam yaitu umpamanya Khawarij. Lihat sejarahnya mereka. Karena mereka lari dari para sahabat Nabi, tidak mau belajar kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat grup sendiri, jamaah sendiri di Nahrawan. Memisahkan diri daripada ulama-ulama, itu para sahabat. Lalu mereka menafsirkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi semau mereka sendiri. Ini sedang terjadi, lihat fakta-fakta yang membuatkan, apa namanya, munculnya firqa-firqa itu. Ya, munculnya firqa-firqa ada jauh dari manhaj para sahabat. Nah, ini yang baru ingin tekankan, wajibnya ittiba manhaj salafus saleh. Beliau tutup di sini. Jadi bagaimana dengan kita selamat dari firqa-firqa yang tadi tidak benar dalam memahami takdir, tidak paham namanya dan bagaimana tidak mengagung perintah-perintah agama? Karena apabila jauh dari manhaj sahabat, disitulah benih-benih kesesatan itu akan tumbuh. Itu yang ingin beliau jelaskan nanti di sini. Karena kalau kita lihat, semua aliran sesat itu punya dalil, ya. Dan kita tegaskan, tapi pemahaman dalilnya tidak sesuai dengan bagaimana para sahabat memahami. Orang Khawarij punya dalil, orang Syiah punya dalil. Dalam apa? Orang Qadariyah punya dalil, Jabariyah punya dalil. Yang masalah yaitu bagaimana memahami dalil. Bukannya sekadar masalah dalil saja, tapi bagaimana memahami dalil itu. Nah, oleh sebab itu beliau ingin jelaskan tariqul mustaqim itu adalah tariqul ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. khairul qurun, itu jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qurun yang terbaik dari semua umat. Khairun nasi qarni, yang nanti akan beliau sebutkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah dan perkataan para sahabat masalah ini. Maka solusi agar selamat dari berbagai paham-paham yang beliau singgung sebelum ini dalam kitab ini adalah termasuk biman haj salafus saleh, termasuk bi aqidatus salaf, ya, berpegang teguh dengan akidah para sahabat, para tabi'in dan at tabi'in. Manhaj mereka dalam istidlal, bagaimana mereka berdalil dari sebuah dalil, bukan hanya sekedar mengungkapkan dalil, tapi bagaimana memahami dalil itu benar atau tidak. Ini yang masalah. Dan sering kita contohkan, banyak orang berdalil Al-Quran dalam bid'ah-bid'ahnya banyak sekali. Ketika dia ada orang berdalil dengan zikir jama'i, zikir rame-rame, tahlil rame-rame, berdalil apa? Hah? Berdalil dengan ayat-ayat yang memerintahkan dalam bentuk jamak. Ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, yaitu mereka yang mengingat Allah, kan mereka di sini. Berarti mereka rame-rame. Itu pola dalilnya, kan gitu. Ya. Itu contoh-contoh dia berdalil. Berarti kan boleh zikir rame-rame katanya. Karena di sini ayat bentuk jamak. Baik. Ketika Allah nyuruh kita, "Wa idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum." Berarti berwudu harus ramai-ramai bareng-bareng. "Kulu washrabu." Makan dan minumlah. Artinya kita harus makan ramai-ramai bareng-bareng semua. Sama-sama nyuap. Sama naruh-naruh piring. Begitu. Nah, ini polanya. Antum harus hati-hati. Sekarang orang ya berdalil itu kadang-kadang kita enggak terbayang di situ dia ambil dalil. Di mana yang ambil dalilnya itu? Banyak sekali aneh-aneh sekarang orang berdalil. Makanya sering saya contohkan, sekarang ini ada dalil juga bentuk orang berdalil itu, maksud dalil beda, yang masalah yang dia mau kasih dalil beda. Contoh, sering saya contohkan juga ya. Ada orang buat pintu rumahnya 7. Lalu ditanya, kenapa pintu rumahmu 7? Karena langit 7. Benar apa salah? Benar, langit 7. Mana salahnya menurut antum? Hah? Mana salahnya? Benar kan langit 7? Baik, pintu rumahnya 7, kenapa salah? Di mana salahnya? Ditanya, kenapa pintu rumahnya 7? Karena langit 7 katanya. Atau ditanya umpamanya, kenapa rumah pintu rumahmu 8? Karena pintu surga 8 katanya. Gimana menurut antum? Hah? Bisa berdalil gitu? Hah? Bisa enggak? Bisa enggak? Kenapa enggak? Karena dalilnya beda, masalah di dalil apa hubungannya pintu neraka? Pintu surga 8, pintu rumahmu 8, apa hubungannya? Emang rumahmu surga? Ini banyak dalil sekarang istilah dalil cocok-cocokin. Ya? Kebanyak begitu sekarang. Nanti sudah dekat hari kampanye, kadang-kadang ada pula yang melintir nomor surat. Kebetulan nomor partainya yang mau dicoblos tepat dengan nomor surat tertentu, maka dicarilah ayat-ayat yang melihat bagaimana menguntungkan nomor surat. Ya kan? Sama terjadi gempa lalu diolah tanggal berapa, tahun berapa, ya kan? Lalu cari ayat Al-Qur'annya. Oh iya benar ini cocok. Ya. Tanggal 2 gini, ya. Sama juga dengan kemarin 212, ada juga yang mencoba mencari, ya. Dicarilah surat Al-Baqarah gini, dicari cocokin, dicari nomor surat ayatnya gitu. Coba lihat antum, ini akhir zaman, itulah akhir zaman. Itu model banyak sekarang ini pola-pola orang berdalil. Ya. Nah, dan pernah berapa kali kita contohkan di sini. Contohnya orang-orang yang orang sufi pokoknya. Jika kita bantah, thariqah itu enggak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di zaman sahabat. Dia jawab apa? Al-Qur'an saja mengamalkan ada thariqah katanya. Mana dalilnya? La in istaqamu 'ala thariqati la askainahum ma'an ghadaq. Jika mereka istiqamah di atas thariqah, Allah akan beri mereka minum dari air yang sejuk. Ha. Apa jawaban antum? Dalil tarikat itu. Nah. Nah, gimana antum? Antum kalau enggak belajar habis itu. Ya, datang lagi orang liberal. Ini saya baca, itu saya baca dalam sebuah buletin loh. Ini saya bukan buat contoh-contoh karang-karang enggak nih. Itu saya baca di sebuah buletin, saya temukan di sebuah daerah. Saya punya buletinnya, masih ada di saya simpan. Kemudian sebuah makalah saya baca juga, orang liberal mengatakan salat itu hanya bagi orang-orang yang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dalilnya apa? Inna sholatan tanha anil fasya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, buat apa sholat? Hah. Dalilnya Al-Quran. Gimana antum? Enggak bicara masalah hadis dhaif atau enggak sanadnya lemah, enggak ada di situ. Sesungguhnya sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang kita enggak lakukan perbuatan keji dan mungkar, buat apa sholat? Hah. Coba gimana antum? Nah. Datang lagi orang eling, dia berhujah lagi. Aqimish shalah li dzikri. Ingatlah salat untuk mengingatku kepada Allah. Kalau udah ingat udah salat. Ya, gimana jadinya agama antum? Itulah Islam Nusantara. Ya. Kan ini produk Nusantara. Ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Bukan asal orang punya dalil sudah berarti benar ini. Coba kalau antum enggak belajar, kalau orang enggak memanfaatkan ilmu agama itu udah benar menurut dia. Ya kan ayat Al-Qur'an orang kan begitu. Salat itu tujuannya untuk mencegah perbuatan mungkar. Kalau enggak lakukan perbuatan mungkar, buat apa lagi salat? Hah? Atau dia balik lagi gini, kalau tidak berhenti mengerjakan perbuatan, buat apa sholat katanya? Dia gitu juga, dia balik lagi. Nah, inilah pentingnya kita belajar. Ya, datang orang-orang yang firqah-firqah radikal yang membaiat imam-imamnya. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim katanya, man mata walaysa alaihi bai'ah, famata maitatun jahiliyah. Orang yang mati dan tidak membaiat imam, mati dalam keadaan jahiliyah. Lalu katanya, kamu harus baiat imam. Ini imam kami dibaiat. Ini imam. Antum diajak baiat imamnya, gimana? Dalilnya hadis sahih, gimana? Gimana jawabnya? Memang hadis ini maksud imamnya kamu. Ya kan? Saya imam nih, kamu baiat saya imam. Kan semua orang sudah aku imam kan gitu. Yang dimaksud oleh hadis itu adalah imam kaum muslimin, pemimpinnya kaum muslimin, bukan imam-imam yang diangkat oleh jamaah kajian. Tarikat-tarikat sufiah kan mempunyai bayat mereka, jamaah-jamaah hizbiyah punya bayat mereka. Ya, saya dapat bocoran salah satu partai itu punya bayat mereka, dari level-level punya bayat mereka. Yang menceritakan kepada saya orang yang masuk ke dalam partai itu dan pernah aktif dalam partai itu. Ada bayatnya. Nah. Antum harus belajar. Kalau tidak, nah untuk menjawab subhat-subhat itu semua tadi, dah ada jawaban yang umum. Gimana jawabnya Ustaz? Gimana sahabat memahami ayat tadi? Bagaimana sahabat memahami hadis tadi? Ketika bagaimana Rasulullah dan para sahabat menafsirkan ayat inna sholatan tanha anil fasya'i wal munkar, apakah begitu mereka memahaminya? Kalau begitu mereka memahami, apakah Rasulullah SAW adalah orang yang paling rajin buat keji dan mungkar sehingga beliau tidak pernah meninggalkan sholat? Apakah begitu maksud ayat tadi yang apabila sudah ingat sudah sholat, apakah itu cara sahabat menafsirkan ayat itu? Nah, itu pentingnya tadi. Itu bantahan umum. Maka untuk tahunya benar atau tidaknya, cek pemahaman sahabat. Untuk mencek pemahaman sahabat, itulah fungsinya belajar. Kan sahabat lebih dahulu paham ayat ini. Aqimish shalah li dzikri. Memang sahabat dalam salat mengingat begitu aja. Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini begitu. Enggak. Justru ada wudu, ada waktu sholatnya, ada ruku, ada sujudnya, ada bacaannya. Kok ingat menhening begitu aja? Hening kan cipta, udah sholat. Enggak. Nah, begitu pula ayat yang dibaca orang sufi tadi, tarikat tadi. Memang tarikat ini mana yang ada di masa Rasulullah SAW? Tidak begitu Rasulullah memahami ayat ini. Kalau begitu, seandainya tentulah sahabat masing-masing punya tarikat. Ada tarikatnya Umar, ada tarikat Abu Bakar, ada Ali, ada Utsman, macam. Tapi di antara tarikat sufia itu, saya pernah melihat bukunya, itu mereka ada buat sanad. Tarikatnya ini sampai ke sanadnya ke Ali, tarikatnya ini ke Abu Bakar, tarikatnya ini ke Umar gitu. Ada saya lihat sanadnya itu. Mereka buat-buat gitu. Nah, itulah kuncinya. Jadi biar tahu mengecek pemahaman itu benar atau salah, bagaimana menafsirkan ayat itu oleh para sahabat dan bagaimana memahami ayat itu oleh sahabat. Demikian pula hadis-hadis Nabi. Bagaimana para ulama kita menjelaskan masalah itu? Kalau tidak, kita akan diombang-ambingkan oleh berbagai syubhat dan fitnah-fitnah akhir zaman ini. Nah, kunci ini semua adalah ikuti paham sahabat, manhaj sahabat. Itu kuncinya. Dalam menalaah memahami dalil-dalil itu. Ketika orang berhujah dalam masalah bid'ah hasanah, man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqus min ujurihim syai'a. Ikan ini di antara hujahnya orang melakukan bid'ah hasanah. Ini kan dalil bid'ah hasanah. Gimana menurut antum? Gimana para sahabat memahami hadis itu? Disebutkan dalam hadis itu bukan bid'ah hasanah. Apa yang disebutkan dalam hadis itu? Sunnah hasanah atau bid'ah hasanah? Sunnah hasanah. Kok bisa diterjemahkan bid'ah hasanah? Kemana perginya? Sunnah itu bertentangan dengan bid'ah. Kok sunnah diartikan bid'ah hasanah? Rasulullah mansana sunatan hasanatan, bukan menikta bid'atan hasanah. Nah, jadi oleh sebab itu penting ya ulama-ulama kita sejak dulu menasihatkan untuk istiqomah di atas manhaj para sahabat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ketika terjadi perpecahan di tengah umat ini, kemana kita diarahkan Rasulullah SAW? Kemana kita diarahkan Rasulullah SAW? Agar kita selamat. Setatan kahdil umat ala salatul sabiina fikoh. Umat ini akan terpecah belah 73 golongan. Kulluha finna illa wahidah. Semuanya diancam oleh neraka kecuali satu golongan terus Rasulullah. Lalu ditanya, manhum ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ma ana alaihi washabi. Yaitu aku yang berada di atasnya hari ini dan para sahabatku. Kemana diarahkan Rasul? Ya kita selamat dari firqa-firqa dan pemikiran penyimpangan itu kemana? Pegang sunnah Rasulullah dengan pemahaman para sahabat. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, fa innahu may ya'ish minkum fasarah ikhtilafan katira. Orang yang hidup pada kalian nanti kata Rasulullah akan melepas pecah belah yang banyak. Lalu Rasulullah SAW menasihatkan, fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiman. Pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ini solusi. Tidak ada solusi luar ini lagi. Hanya satu-satu solusi ini yang diberikan Rasulullah SAW. Ketika terjadi pecah belahan, penyimpangan pemahaman-pemahaman, kembali kepada pemahaman sahabat. Selesai cerita. Hadisnya jelas. Bahkan memang konteks sekali hadisnya, akan terpecah belah umat ini, akan ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Lalu Rasulullah menyebutkan, menerangkan solusi untuk masalah itu. Nah, maka dalam kesempatan ini memang Syekh menjelaskan di sini tentang masalah ini dengan berapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga dari ungkapan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, yaitu khairul qurun, yaitu Siratul Mustaqim, tarik ashabi Rasulullah Sallam, jalannya para sahabat Rasulullah Sallam, khairul qurun, yaitu generasi yang terbaik, wa afdalul ummah, dan umat yang paling terbaik. Ya, wa akramul khalq 'ala Allah, yang paling mulia makhluk yang paling mulia di sisi Allah, ba'da nabiyyin, setelah para nabi. Makanya ketika ulama tafsir menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi, Siapa yang dimaksud oleh ayat itu? Kalianlah sebaik-baik umat yang keluar untuk manusia. Siapa? Sahabat Nabi yang utama masuk ke dalamnya. Walaupun umat ini secara umum lebih baik dari umat-umat yang lainnya, tapi lebih yang pertama masuk ke dalam konteks ayat adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama karena ayat itu turun dari tengah-tengah mereka, yang kedua adalah karena memang mereka generasi terbaik umat ini. Nah, banyak sekali pujian Allah kepada para sahabat dalam Al-Qur'an. Nah, tujuan Allah memuji para sahabat itu, mentazkiyah mereka itu untuk apa? Nah, kalau ada guru menyebutkan, kamu ingin dapat nilai baik, contoh si A itu, sesungguhnya si A adalah anak yang rajin, suka mengulang pelajaran, dia enggak buang-buang waktu. Kalau ada guru begitu bilang di kelas, apa sebetulnya tujuannya? Tujuannya apa? Toladanilah si pulang, itu maksudnya. Agar kalian juga menjadi orang baik. Ketika Allah memuji para sahabat, di dalam berita itu terkandung al-amr. Artinya kalian mau sukses dalam beragama, mendapat keredaan dari Allah, menginginkan surganya Allah, ini orang-orang yang sudah dijamin metode ibadahnya, akhlaknya, akidahnya oleh Allah, mendapat surga Allah. Lalu mau cara siapa mau dipilih-pilih? Yang apakah kita akan lakukan cara-cara orang belum ada jaminan dia dapat surga? Kalla summa kalla. Justru kita akan konsekuen mengikuti orang yang sudah dijamin jalannya dalam menjalankan agamanya Allah SWT untuk menjadi penghuni surga. Maka oleh sebut dalam surat At-Taubah ayat 100 tegas Allah sebutkan, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu an. Wa adalam jannatin tajri tahta al-anhar. Sabiqun awalun, generasi pertama dari kalangan muhajirin ansar dan orang yang mau mengikuti mereka dengan baik. Nah, Allah katakan radhiyallahu anhu wa radu an. Allah akan reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah. Dan Allah janjikan untuk mereka surga yang mengalir sungai di dalamnya. Disebut muhajirin ansar dan orang yang mengikuti mereka. Itu yang akan mendapat janjian Allah itu. Orang tidak mengikuti mereka, ya tidak akan masuk dalam janjian ayat ini. Siapa mereka mengikuti sahabat? Ya para tabi'in, tabi'in, para ulama berikutnya. Dan kita berusaha untuk mengikuti para ulama utama, ulama yang telah berjalan di manhajnya para sahabat. Sebetulnya khilaf, semua khilaf dari al-bid'ah dengan al-sunnah titiknya di sini. Atau katbur riha istilahnya. Ya. Titik pusaran perbedaan inti kita dengan semua al-bid'ah ini titiknya di sini. Enggak ada. Ini titiknya di sini. Yaitu masalah menjalankan agama sesuai dengan pemahaman dan pengamalan sahabat. Itu titik bedanya inti kita dengan mereka itu di situ. Ya. Dan penyimpangan-penyimpangan itu terjadi karena tidak mengikuti jalan sahabat, pasti. Kemudian di sini beliau sebutkan dari firman Allah dalam surat yang telah kita sebutkan, surat At-Taubah ayat 100, wassabiqunal al-awwalun, ya. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Faradiya an as-sabiqin awwalin. Di sini Allah menjelaskan Allah reda kepada generasi pertama umat ini, siapa mereka? Kaum muhajirin dan al-ansar. Ini berapa jumlah mereka itu? Muhajirin dan ansar dijamin oleh Allah masuk surga. Karena di sini Allah sudah terangkan radhiyallahu anhu wa radu an, Allah reda ke mereka. Dan kita disuruh untuk mengikuti mereka. Walain taba'uhum. Kalau seandainya tarikhah mereka tidak benar, pemaham mereka tidak benar, mana mungkin Allah menjadikan surga untuk mereka? Mana mungkin Allah menjadikan kita orang yang harus berpanutan kepada mereka? Maka disinilah fungsi kita dalam menuntut ilmu. Memahami riwayat-riwayat, menjelaskan makna ayat. Pemaham-pemaham sahabat terhadap hadis dan pemaham sahabat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ini fungsi kita. Inilah fungsi kita belajar. Membuka kitab-kitab tafsir, membuka kitab suruh-suruh hadis. Ya, bagaimana ulama kita dalam menjelaskan pandangan-pandangan para sahabat terhadap ayat dan hadis-hadis tersebut. Di sini Allah meredahi generasi pertama ridha mutlakan, dengan ridha yang secara mutlak. Adapun orang yang ikuti mereka itu dikait bi ihsanin, bukan sekedar mengikut saja, bi ihsanin ada kaitnya, harus mengikuti dengan baik, bukan asal ikut-ikutan. Jadi bukan sekedar menisbahkan diri saya ini alamul haji salaf. Bukan sekedar menisbahkan diri, benar-benar bi ihsanin. Bukan sekedar masuk ke dalam kelompok kajian itu saja, tidak, benar-benar belajar. Ya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata dalam hadis beliau yang tadi kita sebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga ya, Imam Muslim, yang berbunyi, ya. Khairul qurun, sebetulnya lafaz yang sahih adalah khairun nas. Khairul qurun lafaznya dhaif, lafaznya bukan hadisnya. Lafaz yang sahih itulah khairun nasi qarni atau khairu ummati, itu yang sahih. Tapi di sini Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan lafaznya adalah khairul qurun. Ya. Alladhi bu'itsu fihim, sebaik-baik generasi adalah yang aku diutus di tengah mereka. Ini maksud situ siapa? Sahabat, bukan kaum musyrikin maksudnya, orang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, ya. Padahal sama Nabi sallallahu juga hidup Abu Jahal. Ya, juga hidup bermacam orang kafir. Bukan itu mereka yang maksudnya. Ya, generasi yang maksud di sini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summal ladzina yalunhum, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Baik. Untuk sementara pembahasan kita cukup di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan malam nanti, ya, dengan ungkapan para sahabat dan juga dalil-dalil hadis. Tadi sudah kita singgung sebagian tentang banyaknya dalil-dalil dalil Al-Qur'an Sunnah wajibnya mengikuti manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemaham mereka dalam menjalankan agama yang mulia ini. Ya. Saya punya tulisan dengan ini dalam masalah ini itu di Bernadi Muat di majalah Al-Furqan atau As-Sunnah, dan juga ada di web pribadi saya, judulnya adalah standarisasi kebenaran dalam Islam atau pembaharuan dalam Islam. Standarisasi pembaharuan dalam Islam atau standarisasi kebenaran dalam Islam. Ya, itu saya sebutkan dalil-dalil apa standar sebuah kebenaran dalam Islam itu. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan ungkapan para ulama salaf. Baik. Berikutnya kita coba melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kita ini sampai jam 5.30 ya? Hah? Baik. Ustaz, apakah kita muslim meyakini bumi ini seperti gambaran planet sementara Al-Quran menyebutkan langit 7 lapis dan bumi 7 lapis? Apakah meyakini bumi bulat atau datar mempengaruhi akidah? Tidak. Karena masalah ini bukan masalah mendasarkan pada akidah, tapi mengatakan bumi tidak ada, ya, itu mengingkari sesuatu yang nyata. Ya. Bumi bulat atau tidak bulat itu urusan para orang-orang astronomi, ya. Ada para ulama ada mengatakan juga mengatakan membantah pendapat bumi ini bulat, mengatakan bumi ini dihamparkan. Ada pelamat yang mengatakan bumi ini bulat sesuai dengan penjelasan para orang-orang astronomi. Ini tidak bermasalah. Adapun maksud 7 lapis di bumi berbeda dengan 7 lapis di langit. Ya, kalau langit, setiap langit itu ada penghuninya. Ya. Kemudian jarak antara langit dengan langit yang lainnya berapa? 1500 tahun, ya, kalau enggak salah hadisnya. Adapun jarak antara bumi dan bumi yang lainnya, para ulama menjelaskan spesial sunnah, lapisan di sini bukan seperti lapisan bumi. Ya, wallahu alam. Itu yang saya ingat penjelasan para ulama tentang masalah, ya, langit 7 lapis dan bumi 7 lapis. Ya. Adapun yang dimaksud langit pertama, ya. itu bulan yang kita lihat, matahari yang kita bulat, bumi yang kita huni, dan planet-planet yang dibicarakan oleh para orang ahli astronomi itu masih di bawah langit pertama. Itu semuanya bawah langit pertama. Ketika ada orang mengatakan dia naik ke bulan pamannya, walaupun akhirnya kemarin ada lagi informasi itu hanya rekayasa-rekayasa ya, film yang dibuat gitu ya. Taruh walaupun benar mereka sampai ke bulan, bukan berarti mereka sudah melewati langit pertama. Tidak. Karena bulan itu jauh, masih di bawah langit pertama. Gitu. Planet yang paling terjauh kan disebut apa? Plato gitu ya. Katanya ada lagi yang baru apa namanya? Dulu mereka katakan ada sekian planet, 10 atau berapa. Sekarang itu bukan planet-planet baru. Itu semuanya masih di bawah langit pertama. Matahari semacam. Matahari ini disebutkan dalam ya istilah-istilah orang astronomi juga mengatakan ya setiap langit mempunyai matahari, bulan, bintang dan seterusnya. Ya. Jadi bintang, bulan, apa yang antum lihat itu masih di bawah langit pertama. Ustaz mau tanya, Allah telah mengetahui keadaan hambanya di surga atau neraka? Dan Allah telah menetapkannya, tapi kenapa Allah masih menciptakan dan menjalankan kehidupan hambanya? Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya, yaitu wa inna ahadakum la ya'mun bi ahli jannah ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' ya, fa ya'malu bi amali al-nar fa yadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi ahli al-nar hatta yakunu bainaha wa bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi ahli jannah fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Maksud dari hadis ini memang Allah sudah mengetahui hamba-hambanya calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Sudah tahu semua. Allah tahu. Tetapi kenapa Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji agar orang-orang yang masuk neraka tahu berdasarkan amalnya. Allah menentukan itu berdasarkan kesempurnaan ilmunya. Bahwa sepuluhan ini tidak akan beriman, ini beriman. Dan takdir kauni itu kita sebutkan adalah hikmahnya. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah tidak jadikan manusia ini semua beriman? Karena ada hikmah di balik itu. Dengan adanya iblis, adanya jihad, ya, adanya polisi, dan macam-macam. Saya contoh yang kemarin kita sebutkan seperti nyamuk. Ya, kenapa Allah ciptakan nyamuk? Gak ada gunanya rasanya oleh kita, gitu kan? Mungkin ada orang berkata begitu. Ada hikmahnya besar. Juga digoreng gak bisa. Malah bawa penyakit, ya kan? Kalau ketidur kayak lebih keras suaranya dari suara pesawat. Tapi hikmahnya antum lihat. Mari kita katakan, kalau enggak ada nyamuk, banyak manusia ini enggak bersihin rumahnya nih. Got rumahnya enggak bersih. Dengan ada nyamuk, betapa banyak menyerap tenaga kerja, adanya Baygon, obat anti nyamuk dan macam-macam. Kalau enggak ada nyamuk, dokter juga banyak yang nganggur. Sekarang ada dokter yang mengurusi masalah ahli demam berdarah segala macamnya. Hikmah. Allah ciptakan siklus kehidupan ini dengan hikmahnya. Gitu. Maka irada kauniyah berhubungan dengan apa? Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita ini ya sudah ditentukan ahli surga neraka? Iya. Lalu sahabat bertanya, "Tapi ma'amal, kenapa kita harus beramal lagi?" Karena sudah jelas, apalana takil, kenapa kita tidak tawakal saja dengan takdir kita? Apa kata Rasul? I'malu wa kullun muyassar lima khuliqala. Beramallah karena masing-masing kalian akan dimudahkan untuk beramal sesuai dengan takdirnya. Dan sahabat juga bertanya, pertanyaan mirip ini, kenapa kita harus beramal lagi? Karena enggak seorang pun tahu dia ahli neraka, ahli surga, enggak ada orang yang tahu. Karena takdir itu sirullah, rahasia Allah. Maka Rasul mengatakan i'malu wa kullun muyassar. Nah, itulah kita harus bisa menggabung antara beriman kepada takdir dengan menjalankan perintah agama. Nah, orang yang tidak paham masalah ini, dia akan merasa untuk apa lagi beramal? Loh, itu kan sebab. Sebab untuk masuk surga dengan rahmat Allah, rahmat Allah bisa mendapat sebab, sebabnya adalah dengan melakukan ketaatan. Masuk neraka juga ada sebab, berbuat dosa. Makanya konsep kita dalam beriman kepada takdir pada syar'i itu disebutkan dua konsep ketika dengan menghadapinya, agama, belajar dan beramal, kemudian dengan istighfar. Kalau dalam beriman kepada takdir, isti'anan tawakal, kemudian bersabar. Apa sebabnya seseorang bisa melakukan ta'til dan tahrif? Ya, karena sebab yang pertama, dia memahami dari ayat-ayat atau nas-nas sifat itu makna yang salah. Jadi mereka memahami zahir nas itu zahir yang ada pada makhluk. Jadi ketika Ar-Rahman al-Istawa, Allah beristiwa di atas aras, dia paham makna ayat ini adalah istiwanya Allah seperti istiwa makhluk. Lalu dia memahami makna ayat ini seperti itu, ingin lepas dari paham tasbih, ini kan tasbih, ingin lepas dari paham tasbih, maka dia harus melakukan tahrif atau ta'wil untuk lepas dari paham tasbih. Nah, langkah pertamanya salah di mana? Karena dia telah salah memahami zahir ayat itu. Zahir ayat dipahami oleh dia zahir yang ada pada makhluk, padahal ayat itu menisbahkan sifat kepada Allah, bukan sifat kepada makhluk. Ketika Allah sebut Ar-Rahman asyita, Allah istiwa atau aras, istiwanya Allah sesuai dengan kebesaran Allah, selesai. Tidak seperti istiwanya makhluk. Tapi tak kala dia paham istiwa itu seperti istiwa makhluk, dia ingin berlepas dari paham tasbihnya, terpaksa menta'wil atau mentahrif. Apakah orang apabila tahrif atau ta'wil pasti jatuh ke dalam sifat tamsil, takyir tamsil? Iya. Maka ulama kita menyebutkan kullu mu'attil musyabbih wa kullu musyabbih mu'attil. Setiap orang menyerupakan Allah dengan makhluk itu mu'attil dia, ahlu ta'til. Mana ta'tilnya? Yang pertama, dia menta'til Allah dari kesempurnaannya, mengingkari kesempurnaan sifat Allah. Kenapa? Karena dia paham sifat Allah seperti sifat makhluk, berarti mengingkari kesempurnaan sifat Allah. Yang kedua, ta'tilnya orang musyabih, yaitu menta'til nas yang menyatakan Allah tidak seperti makhluk, berarti dia telah mengingkari nas ini. Laisa kamitsli syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berarti dia telah mengingkari nas ini. Gitu. Itu ta'tilnya orang musyabih. Baik. Yang ketiga, ta'tilnya orang musyabih menta'tilkan nas yang tadi, istiwa Allah di atas aras, lalu yang terpaham oleh seperti istiwa makhluk. Ini menta'tilkan nas dari dilalanya, karena dilalatun nas ini sifat Allah, bukan sifat makhluk. Jadi tiga ta'til yang ditempuh oleh orang yang musyabih. Kalau orang mu'atil juga musyabih, bagaimana dia? Orang ini mengingkari sifat Allah, pertamanya dia musyabih itu. Ketika dia memahami ayat-ayat sifat itu, Ar-Rahman asistawa, dia paham istiwa Allah seperti sifat makhluk, maka dia perlu mengingkari makna ini. Kan musyabih dulu. Untuk lepas dari makna tasbih, dia pindah kepada ta'til, diingkari oleh la istaulah. Ketika ditafsirkan istaulah pun musyabih jadinya. Kenapa? Karena makhluk juga memiliki sifat istaulah. Jadi orang mu'atil itu musyabih ahwalan, mu'atil arsaniyan, musyabih salisan. Maka ulama kita mengatakan setiap mu'atil musyabih, setiap musyabih mu'atil. Kalau dia menafikan sifat Allah, mengingkari sifat Allah, dia menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk yang kurang. Contohnya dia mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Berarti Allah seperti dinding dan batu dong. Gitu. Maka akhirnya mereka sendiri kan berkecamuk perdebatan antara mereka. Yang kemarin kita sebutkan, ada mengatakan nafil isbat wa nafil nafi. Ya. Allah itu tidak hidup juga tidak mati. Itu pendapat yang gila-gilaan. Karena bingung dia. Kalau kita katakan Allah itu maha hidup, berarti menyerupakan makhluk hidup. Tapi kalau kita katakan Allah tidak hidup, berarti Allah serupa dengan makhluk mati. Maka akhirnya dia pakai cara yang ketiga, tidak hidup dan juga tidak. Lah, ini mumtani. Lah, datang lagi mazhab. Karena mereka sendiri pun bingung itu mencari solusi dari mazhab mereka sendiri. Karena mereka telah salah langkah dari awal, karena memahami nas itu. Awal dia sudah memahami nas itu sifatnya makhluk ketika Allah bicara tentang sifat Allah. Baik. Tinggal 5 menit. Mohon penjelasan tentang hadis Nabi Musa berdialog dengan Nabi Adam. Dan kan masa hidup keduanya tidak bersamaan. Kapan terjadi dialog? Ini kisah yaumul qiyamah. Kisah kelak di hari akhir, akhirat. Apakah ada uzur bijahal? Dan apa konsekuensinya, Ustaz? Ini sudah sering saya jelaskan. Masalah orang yang gandrung bicara masalah uzur biljahal ini adalah orang-orang yang sudah terjangkit paham takfiri. Ya. Biasanya yang biasa suka membahas masalah ini orang-orang mulai terjangkit paham takfiri atau karena syubhat takfiri. Oleh sebab itu pembahasan uzur biljahal ini tidak pernah dibahas oleh para masyayikh kita di majelis umum. Ya. Uzur biljahal tidak ada ulama yang menafikannya. Karena dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Uzur biljahal itu. Cuma khilaf terhadap tatbikul uzur biljahal kepada masyarakat tertentu, orang tertentu atau ta'ifah tertentu. Itu iya. Paham antum? Apakah si A tidak dikafirkan bisa diuzur berjahal atau tidak? Apakah orang beribadah di kuburan bisa uzur berjahal atau tidak? Jadi kalau uzur berjahal tidak ada ulama menafikan seorang pun. Karena Allah menyatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab seorang pun dari umat manusia ini sampai kami utus seorang rasul. Kalau belum sampai kepadanya kebenaran, dia tidak akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Itu uzur berjahal mujma'un alaih, enggak ada khilaf. Cuma khilaf tatbiknya. Apakah orang yang di Indonesia ini yang tidak melaksanakan hukum Allah uzur berjahal enggak? Nah, itu tatbikul uzur berjahal terhadap ta'ifah, person, perbuatan tertentu. Di sini berbeda pendapat ulama. Tapi kalau aslul masalah, enggak ada ulama yang berbeda pendapat. Nah, akhir-akhir ini ada mengembangkan sebuah paham, kalau orang itu sudah sampai kepadanya Al-Quran, maka tidak ada lagi uzur berjahal. Saya katakan, bukankah Imam Ahmad memberi uzur kepada Ma'mun? Ma'mun itu adalah membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Hah? Gimana Anda ini memahami? Kalau pokoknya sudah sampai kepada Al-Quran, pada dia tegak hujah, di mana? Karena yang dimaksud tegak hujah ini mana? Hujah apa yang tegak bagi dia? Maka di situ perlu teliti masalah apa yang diingkari oleh dia. Nah, baru dilihat dalilnya, dia sudah memahami masalah itu belum. Maka itulah salah syarat, syarat mutlak dalam takfir oleh ulama kita atau mawani takfir. Ulama kita menjelaskan raf'ul, yang pertama ilmu, al-munafi li jahal. Dia sudah tahu yang tidak untuk mengingkari kejahal. Kalau dia bodoh enggak kafir. Jahal, ma'dzur. Itu. Kemudian adalah izalatu syubhah, menghilangkan syubhat yang ada dalam dirinya. Maka itu ulama kita tidak mengkafirkan orang Asy'ariyah. Padahal mereka baca Al-Quran, mereka ingkari syubhat Allah. Kalau ada orang mengatakan pokok sampai Al-Quran sudah tegak hujah, ini siapa yang bicara kayak gini? Apa masalahnya yang bisa ditegakkan kalau hanya sudah sampai Al-Quran sudah tegak hujah? Maka ikhwan hati-hati, masalah yang perlu antum pelajari lebih dahulu banyak, masalah lebih penting daripada uzur berjahal. Antum salah 1000 kali dalam masalah uzur berjahal, tidak masalah. Karena ulama kita mengatakan, saya lebih baik tersalah dari menghukum seorang muslim yang mungkin kafir, tidak saya katakan kafir, daripada mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Enggak gampang mengeluarkan seorang muslim itu dari Islam. Makanya Syekh Abdul Muhsin, Syekh Ali Nasir, yang kita menimba ilmu dari para masyayikh, menjelaskan itu. Saya Syekh Muhsin berkali menjelaskan dalam sini. Saya yang paling sulit memberi fatwa, hal yang paling berat bagi saya adalah masalah takfir dan tolak, kata beliau. Itu perkara yang enteng. Anda mengeluarkan seseorang dari Islam, Anda anggap mudah itu. Ini kabair zunub. Man qala li akhi ya kafir, faqad bi'a biha ahduhuma. Faqad ba'a biha ahduhuma. Orang menuduh saudaranya kafir, lalu kalau tidak dia kafir, kelima itu kembali kepada Anda yang mengucapkannya. Hati-hati. Makanya ulama kita mengatakan, saya lebih baik tersalah ya, tidak mengkafirkan seorang muslim yang mungkin melakukan kafiran, lebih baik saya tersalah daripada saya salah, saya kafirkan padahal dia tidak kafir. Ini takut kepada Allah dalam masalah ini. Ini bukan pembahasan para doa-doa, ini pembahasan ulama kibar. Ulama kibar pun tidak memenuhi majlis mereka yang membahas masalah ini. Tidak setiap saat membahas masalah ini. Ya, tidak dibuat majlis khusus dengan judul al-uzru bil jahal, enggak ada itu. Ya, maka ikhwan, maka dalam menuntut ilmu itu perlu tahu juga bagaimana pola menuntut ilmu. Ya, jangan masalah takfir, masalah tahzir antum tahu serinci-rincinya, tapi masalah wudu dan salat yang khusyuk enggak ngerti. Ya. Hal-hal yang fardu antum enggak ngerti, yang pokok-pokok belum jelas. Ini masalah takfir dan tahzir antum jelas banget masalah ini. Ini namanya yaitu meloncat ke tangga yang kelima sebelum naik tangga yang kedua dan ketiga. Ini patah kaki antum entar. Ini yang banyak modelnya orang sekarang menuntut ilmu itu. Maka salah satu ciri khawarij itu adalah yatakaffaruna ilm. Mereka membahas masalah-masalah yang halus-halus, yang rinci-rinci itu. Yatakaffarun, mencari mendalam-dalam membahas sebuah masalah sedang masalah itu tidak menjadi pokok betul, tapi didalam-dalamin oleh dia pembahasannya. Ya. Itu sedikit masalah Ruzbil Ha. Anak sudah sering ditanya masalah ini, ya, di Jakarta sering berapa kali saya ditanya. Tapi berhubung kena waktu yang batas kita, insyaallah pertanyaan yang tersisa kita jawab pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kesalahan keliruan. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.